Ya, ada hadis memang yang mengatakan walaupun hadisnya dhaif, man mata fi yaumil jum'ah au fi lailatul jum'ah, barang siapa yang meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat, maka dia akan terbebas dari siksa kubur au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ada yang mengatakan hadis Nabi, orang yang meninggal pada malam Jumat atau yang meninggal di hari Jumat, dia akan terbebas dari siksaan kubur. Maksudnya terbebas dari siksaan kubur ini apa? Terbebas dari pertanyaan yang ada di alam kubur. Yang meninggal pada malam Jumat, hari Jumat. Dan ini juga termasuk salah satu min alamati husnul khotimah, termasuk tanda-tanda daripada seseorang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi memang benar, walaupun riwayatnya dhaif, tapi riwayat dhaif boleh dipakai di dalam fadhailul a'mal. Nah, sehingga bagi kalau ada orang yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat, maka bersyukurlah pada ahli waris itu bahwasanya mayit itu meninggal insyaallah dalam keadaan husnul khotimah. Minta kepada Allah, ya Allah, cabutlah nyawaku dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan yang baik itu seperti sholat, ngaji, majelis taklim, baca Al-Quran, berzikir dan lain-lain. Dan juga minta dan matikan aku, wafatkan aku pada malam atau hari Jum'at. Orang meninggal pada hari Jum'at, insyaAllah akan selamat dari fitnah kubur. Ya, tapi tetap lihat dulu orangnya. Jangan orang munafik langsung, enak ini orang gak pernah sholat meninggal. Tidak, lihat dulu orangnya. Kalau orangnya rajin sholat, orang masya Allah soleh, sama tetangga baik, gak pernah ganggu orang, pokoknya masya Allah, meninggal pada hari Jumat, insya Allah termasuk daripada ahli jannah husnul khotimah, gak akan ditanya di kuburannya. Tapi kalau orang mabuk jalan, STMJ, sholat terus masih jalan, sholat ya, belang-belang ambingnya, duha pakai kunut, suka ngumpat, ngomong kotor, iya. Dikit-dikit ngomong kotor, akhirnya mati ngomong kotor itu. Benar itu. Kalau orang dikit la ilaha illallah, kan ada kaget la ilaha astagfirullahaladzim, subhanallah, maka dia meninggal nanti ucapan terakhirnya subhanallah, la ilaha illallah. Tapi kalau ngomong bapak kau, akhirnya nanti itu tidak benar, makanya tidak boleh. Nah, ini contoh aja ya, contoh, bukan anak-anak. Ada banyak lebih kalimat kotor lain yang tidak bisa saya kasihkan contoh nak untuk meninggalkan. Maka hati-hati mulut-mulut seperti itu. Benar ya? Jangan dibiasakan, diganti, diusahakan. Kamu itu pemuda muslim, orang muslim, kalau ada apa-apa biasakan. Wajibkan untuk mengucapkan zikir atau selawat Allah masya Allah Muhammad. Ya? Dipukul orang bukan marah, Allah masya Allah Muhammad. Itu bagus. Atau astagfirullah, subhanallah, atau yang lain-lain terserahlah. Nanti sukanya kalimat apa? Yang penting zikir, jangan ngomong kotor. Ini orang Pontianak kotor semuanya. Nah, kalau seperti itu meninggal hari Jumat, ya tetap dihisab. Ya tetap dihisab. Allah a'lam bishawab.